adalah buku di rumah. Judulnya Hadyus Sari Majmu' Musonnafat Syekh Hasyim Asy'ari. Lebih kurang isinya 6 boleh buku, bercampur sama Gus Haziq, cucu Syekh Hasyim Asy'ari. Mau buka-buka buku ko, mau buka-buka, di situ lah dapat ide membuat Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia. Dari buku-bukunya tu ambo tengok banyaknya bercerita tentang hadis. Ambo tulis, ambo kirim ke Ustaz Zul Ikrami, disidangkan di Majlis Ilmi Universitas Durman. Ustaz Zul Ikrami pun membawa pesan, Ustaz alhamdulillah diterima. Padahal dalam hati ambo mudah-mudahan tidak diterima. Sebab kalau diterima ko nampak tamu awak susah bangkit ke Sudan, meninggalkan pengajian, meninggalkan keluarga, meninggalkan cuti kampus tu susah. Bukan macam kalian kini senang bangkit. Jadi kalian bangkit siapa pun tak ada kehilangan. Bangkit-bangkitlah. Ego susah. Nangka dua nang paling susahnya biaya. Ustaz Zul Ikrami ko dapat program 5000 doktor. Ambo 5000 doktor ko mencubo 3 kali. Indak dapat-dapat. Entah apa salahnya. Nah, ko bahayanya politik yo. Aku sok balik jangan sentuh-sentuh politik. Apa pun kecik diam ajalah. Yang penting sonang konyang. Ko bahaya politik kok. 3 kali masukkan. Ini ndak dapat. Sampai Pak Profesor Munzir Hitami, ko Profesor Munzir Hitami, iko ambo, iko Pak Dirjen. Profesor Munzir Hitami kan uangnya ndak lo mau banyak bercakapnya. Tapi waktu itu bertanya, Pak Dirjen, usah sama ko 3 kali apa nak dapat-dapat. Masa gitu. Kami heran, inyo pun heran. Masa gitu. Kirimlah katanya. Ah, mudah lah yang kirim. Kenapa? Lah banyak duit ambo. Akhirnya ambo pun bangkit. Bangkit ke Sudan. Ambo lah targetkan 3 bulan. Ambo kosongkan ceramah ko bulan Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember kosong. Tidak ada pengajian. Ambo akan bangkit. Ambo opkan, ambo kosongkan, ambo menulis. Habis subuh menulis sampai zuhur, habis zuhur menulis sampai asar, habis asar menulis sampai maghrib, habis maghrib menulis sampai insya, habis insya menulis sampai jam 2 boleh malam, jam 2 boleh malam anda menulis lagi lolo. Sampai doke-doke anda tahajud, habis itu subuh, satu hari mungkin lolo sekitar rompek jam aja. Akhirnya siaplah desertasi itu, ambo print 500 halaman. Ambo pun menengoknya takwik. Takwik apa? Takwik so sampai di Sudan dicoret-coret dek doktor ko. Kan ko jodoh kali ya ngulang. Ambo target kan ambo 6 bulan di Sudan. Juli bangke, 3 Juli ambo bangke. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bersualah sama Profesor Dr. Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. S1-nya dari Al-Madinah Al-Munawwarah sama Buya Ramli. S2-nya 3. S2 dari Ma'ad Khartoum, S2 komunikasi, S2 hadis. S3-nya hadis. Orang kalau banyak S2 S3 kok itu prestasinya, tapi awak susah dibuatnya. Diperiksanya lah desertasi yang monan 500 halaman tadi. Dari mulai judul sampai daftar isi. Tidak ada yang buat itu. Iko salah. Matonya tajam. As-sihzi kata ambo, titik jim itu pun nampak. Iko salah titiknya. Balik dari situ ambo perbaiki. Ambo tengok iko kalau condo iko nampaknya setahun duduk di Sudan ko bau. perbaiki, ambo perbaiki sekitar 2 atau 3 minggu. Sudah itu ambo bersuah baliknya, dibaca-bacanya ulang, ini setujuinya, ini segala macam, langsung ditulisnya Lajnatul Munaqishin. Ambo pun terkaji. Ambo tengok Lajnatul Munaqishin. Memang sebelum bangkit itu rasa-rasanya itulah doa paling makbul 2009 boleh kok. Bangkit maghrib, habis asar tu berdoa hambo, ya Allah, hambo ko kan awak ko kalau berdoa tu boleh bertawassul dengan amal soleh, tidak ada ikhtilaf tentang doa tawassul. Ya Allah, kalau memang dimudahkan urusan ko, berkurbanlah hambo 3 ekor lembu. Dalam hati hambo kalau 3 ekor tidak jauh mudah, payah. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ditulis syekh tu Lajnatul Munaqishin. Munaqis khariji, munaqis dakhili, musrib. Lah siap sadanya. Isuknya bangkit sampai di mudir dirasat mulia. Mudir direktur pasca sarjana. Ditengoknya, dah ucap selamat lah, selamat insya Allah segala macam. Ditengoknya komputer, upohnya kurang sampai bulan. Ambo bersua rektor, Profesor Dr. Hasan Abbas. Kata rektor, iko bukan keputusan rektor, iko keputusan Menteri Pendidikan Tinggi. So-asonya lah cukup lah tu, tak perlu ngadap menteri lah. Akhirnya ambo pun mengambil kesimpulan balik. Munaqasah cukup 2 tahun bulan Desember insyaallah. Apa pelajaran dari siko? Awak berniat baik, Allah beri jalan. Tapi kalau masih bisa langsung lanjut sekolah, ndak perlu balik, meminimalkan resiko. Ndak ada pengajian nan perlu ditinggalkan. Tidak ada umat nan terbengkalai, keluarga indak kacau, lalu kemudian pula awak sekolah. Nah, jadi kalau selesai 2009 boleh bangkit, 2020, 2021, 2023 Juli habis S1. Juli habis S1, Agustus langsung daftar S2. 2023, 2024 ompek habis tamhidi, 2025 selesai tesis 2 tahun. Langsung tasjil 2025 Agustus 2 tahun sudah bisa munaqasah. 2026, 2027 doktor. Ijazah dari Om Durman PhD, Doctor of Philosophy, diakui internasional. Kalau kamilah dokter subuh ya, mengajar di pasca sarjana masuk. Ambo dibawa dek Profesor Ilyas Husti. Ompek semester ambo mengajar di pasca. Tapi ndak bisa namo ambo. Gajinya ambo dapat. Tapi pakai namo ndak bisa. Karena syarat mengajar di pasca harus doktor. Seminar-seminar uang percaya. Siapa pengisi seminar tadi? Dr. Fulan. Siapa pengisi seminar tadi? Abdul Somad LCMA. Entah iya entah indah. Nah, jadi orang lebih percaya. Apalagi kini yang bertengok pengumuman-pengumuman yang di Facebook-Facebook tu. Hadiri pengajian Al-Huda Ronggo Warsito. Dr. Saidul Amin. Dr. Nah. Oleh sebab itu maka lanjutkanlah. Kini ko jadwal-jadwal lambo yang dibawa dek dompet duafa. Dompet duafa. Melbourne, Sydney, Canberra, Auckland, New Zealand. Datang lo kawan dari Aceh, memboi Inggris, Belanda.